sendiri sih memori saya dengan nyil. Jadi karena mungkin merupakan bagian dari gerakan. Sebelum saya mulai, saya mau bercerita sedikit dulu tempat kita duduk di sini. Ini adalah, jadi pertama mungkin saya mohon maaf kalau kondisinya sangat unik aja. Karena ini sebenarnya adalah dulu gedung prosesi film. Jadi dulu semua film-film seluloid itu diproses di sini. Dulu ini merupakan bagian dari prosesinya. Dulu lab ini merupakan salah satu lab film terbesar di Asia Tenggara tahun 80. Dulu kita tahun 80 itu omsetnya hampir 800 juta per bulan. Mungkin kalau di rupiah sekarang itu sekitar 5M gitu ya. Kemudian kita hampir seluruh film Indonesia dulunya diproses di sini. Dulu kita juga punya studio suara. Jadi ini adalah peninggalan dari PFN di masa jayanya. Oke, saya mau mulai sedikit mengenai PFN. Saya mulai dengan PFN Bangga Film Indonesia. Jadi saya mencoba juga menghilangkan dengan kita kan lagi Bangga Film Indonesia. Jadi sekarang kita bilang PFN Bangga Film Indonesia. Oke, kita mulai dari Indonesia. Kalau kita bicara dengan PFN, maka karena PFN adalah produksi film negara, negara mana, tentunya negara Indonesia. Kalau kita bicara tentang negara Indonesia, kita boleh berbangga bahwa Indonesia punya potensi sumber daya yang sangat melimpah, baik sumber daya manusia, kemudian juga keragaman budaya dan kekayaan alam yang sangat bernilai. Nah, kemudian kalau kita punya sumber daya itu semua kita apain nih, gitu ya? Nah, tentunya kalau kita bicara sumber daya alam, tadi kita mau apain? Kita bicara tentang masa depan. Kalau kita bicara masa depan Indonesia, maka harapan kita tentunya sekarang kita baru punya pemimpin baru. Tentu harapan kita semua sebagai orang Indonesia bahwa masa depan Indonesia akan menjadi lebih baik yang harapannya dipimpin oleh para pemimpin. Nah, kemudian kalau kita bicara pemimpin saat ini dan pemimpin masa depan, tentunya kan kita berbicara mengenai next generation. Kemudian kalau kita bicara next generation, bagaimana sih kita bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang nantinya bisa punya kepedulian, punya karakter, punya keahlian, punya kompetensi untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Nah, kalau menurut kami ya, para pemimpin yang berkarakter dan memiliki kedasaran intelektual itulah yang diperlukan oleh Indonesia. Dia secara emosional dan spiritual juga yang tentunya berangkat pada kearifan lokal. Nah, menurut kami perlu dilakukan sebuah investasi peradaban. Investasi peradaban itu maksudnya apa? Kalau kita bicara investasi, katanya kan kalau investasi di ekonomi itu kita harus kalau katanya ini investasi adalah sebuah proses yang berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aset dan suatu harapan nanti di suatu saat akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Nah, kembali tadi dengan kita bicara mengenai pemimpin, jadi kami berharap kita bisa melakukan investasi peradaban. Jadi ini sebenarnya menjadi istilahnya Mas Irawan waktu itu. Jadi beliau bilang itu investasi peradaban harus dilakukan sebagai proses untuk menanam gagasan yang nantinya akan dipetik keuntungannya di masa depan, kembali masa depan Indonesia lebih baik. Nah, kemudian gagasan yang seperti apa sih yang akan kita tanamkan gitu? Nah, harapannya tentu gagasan keindonesiaan. Melalui apa? Melalui karya sastra, mungkin musik, film, seni tari, seni pertunjukan, fashion, dan lain-lain. Nah, kalau kita karena PFN adalah film, maka tentunya kita akan menggunakan media film atau audiovisual untuk menanamkan gagasan keindonesiaan itu atau yang berkaitan dengan karya lokal. Nah, inilah yang sangat saya harapkan, sangat kami harapkan bisa kita lakukan. Karena kalau PFN sendiri, kami merupakan badan usaha. Kami pun juga memposisikan diri sebagai, kami lebih senang memposisikan diri sebagai koordinator gitu ya. Kenapa? Karena kan sudah ada teman-teman yang jago-jago bikin film, teman-teman yang jago-jago menulis dan sudah memang sangat ahli di bidangnya. Jadi kami ingin lebih memposisikan diri sebagai koordinator, sebagai pihak yang melakukan sinergi antara teman-teman film dengan boleh dibilang sebagai pihak pemerintah. Walaupun kami pemerintah kan ada badan usaha, itu memang agak rancu sih. Bukan rancu, tapi memang agak berbeda. Jadi harapan kami bisa melakukan sinergi dengan teman-teman para sineas untuk bisa melahirkan karya-karya dan menginspirasi. Karena menurut kami film itu memiliki dua sisi fungsi sebagai budayaan, tapi juga bisa memiliki nilai komersial. Nah, ini tadi saya bilang peran KKN kan di mana sih kalau teman-teman itu bertanya. Kami harapannya bisa menjadi tidak hanya sekedar penggagas, juga tentunya bisa memproduce, bisa membuat film. Tapi tadi kembali lagi tentunya bisa dengan sinergi dengan teman-teman. Dan juga kayaknya jadi kurator ini maksudnya gini sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kami punya bisa mengumpulkan sebuah dana kolektif yang nantinya bisa digunakan untuk memproduksi film di Indonesia. Kalau kemarin karena kita agak berdekatan sama produksi film negara, maka film negara itu film seperti apa sih? Idealnya film negara ini adalah film yang bisa menjadi benchmark negara Indonesia, kan? Di mana film ini diperbuat oleh tentunya orang-orang Indonesia, orang-orang yang sangat berkompetensi, gitu ya, sehingga bisa menjadi representasi dari negara Indonesia. Harapannya itu, cita-citanya itu. Nah, kemudian kalau misalnya ini kalau skala teknisnya mungkin bahwa kami punya dana, kami ingin mengundang siapa nih yang punya ide tentang film Indonesia. Tapi kan saya juga bukan orang film, maksudnya saya bukan teman-teman kayak Mas Kita di sini, Mas Edwin gitu ya, atau kami tentunya butuh bantuan juga teman-teman untuk melakukan kurator. Jadi, oh ini film kita di desa ini memang bagus, nah, kemudian yuk kita bikin bareng-bareng, yuk kita bikin bareng-bareng. Nah, kami harapannya bisa melakukan fungsi kurator ini. Nah, dan juga satu lagi adalah kami berharap kita juga bisa menggunakan peranan eksibitor, di mana Insya Allah kami akan membuat bioskop, sinema, baik di sini maupun nanti di beberapa tempat lain di Indonesia. Kalau secara skema mungkin kurang lebih ini adalah cita-cita KKN, ya. Jadi dari ide menjadi tontonan. Jadi kalau tadi kita bilang ada ide gagasan ke Indonesia, ide apa sih, gagasan apa sih, maka kita harapannya yang karena kami kembali lagi adalah negara, maka kami punya kepentingan, punya tujuan di mana kami harus menanamkan nilai-nilai ini dalam film. Tapi ini kan, tolong jangan bayangkan ini akan menjadi sebuah film seperti efek propaganda atau gitu. Tapi ini sebenarnya kan kita bicara mengenai nilai nasionalisme yang sangat bisa dijabarkan dalam bentuk yang berbeda. Kemudian tentunya tadi kalau produksi, kita pengennya bisa kolaborasi. Kemudian, nah ini yang kami coba gagas gitu ya. Jadi kami ini mengumpulkan dana, mungkin karena kami BUMN, kita punya jaringan BUMN, kami berharap BUMN bisa juga memberikan sumbangsihnya dalam bentuk dana kolektif, di mana dana ini nanti kita kelola untuk membuat film. Nah kalau misalnya harapannya sih kalau misalnya kita nanti menghasilkan ada dana komersial, dikembalikan lagi ke dana kolektif ini untuk membuat film berikutnya. Jadi film ini bisa terus berjalan, karyanya terus berjalan, teman-teman juga paling tidak bebannya terbantu masalah pendanaan, dan tapi juga kita bisa punya film yang cukup baik untuk menjadi benchmark tadi. Nah, kalau distribusi ini juga kita harapkan bisa berperan di sini. Jadi kita pengen bangun bioskop di mana teman-teman bisa punya tempat untuk menayangkan film-filmnya. Juga nanti kita mungkin kalau untuk film kan yang kita harapannya bisa masuk ke televisi, roadshow dan lain-lain. Ini rencana kerja yang masih support ini ada beberapa perubahan. Jadi ini kemarin kita bikin beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau dari 2014 sendiri kita kemarin sudah bikin film Jepang Indonesia. Kemudian ada kita mulai mengoptimalisasi aset, maksudnya kita mencoba mengolah aset yang kita punya ini, kita sewakan kepada pihak McDonald kemarin. Kemudian ada nanti ada studio ini juga akan dipakai oleh salah satu tim swasta. Kemudian kita kemarin juga baru tanda tangan kerjasama dengan salah satu rumah produksi Tiongkok yang akan melakukan syuting di Indonesia, jadi kami membantu untuk production service-nya. Kemudian tahun depan itu kita mau meneruskan seri yang kedua Legend of Java dari Jepang Indonesia. Ini ekspedisi 70 ini sebenarnya kemarin baru awal banget. Kita pengen coba support teman-teman kami, sebenarnya sih yang sambil karena belum finalize. Kemudian kita juga membangun beberapa pembangunan di sini, renovasi aset lingkungan di sini. Kemudian kita juga akan bikin animasi unyil, dan kita mau bikin museum film. Dan ini pasti perusahaannya sebenarnya. Dan ini harapannya kita 2016 kalau kita bisa bikin satu film layar lebar, mungkin nanti kita bisa ngobrol bareng siapa yang akan kerjasama dengan kita. Terus pengen juga bikin festival film, cuma ini juga masih harus diobrolin lebih lanjut lagi. Ini cita-cita boleh ya. Kemudian kita juga mau bangun bioskop. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian tadi kan kita sudah bicara banyak mengenai Bu, gak sedikit Bu, ada AC belakangnya. Nah, kalau kemudian tadi kita sudah bicara sinergi. Kemudian kalau sinergi, memangnya gimana nih gitu? Kita ngobrol, kita beraktivitas, kita bikin rencana, kita produksi gitu. Nah, kita pengen banget bikin pusat kreativitas terpadu, sebuah kawasan yang terpadu sebagai ekosistem. Jadi bukan hanya sekedar tempat, tapi ini bisa menjadi suatu tempat atau ekosistem buat teman-teman film, juga teman-teman kreatif. Jadi harapannya semua kegiatan mulai dari praproduksi sampai produksi itu bisa dilakukan, praproduksi sampai eksibisi bisa dilakukan di satu tempat. Nah, ini cerita sedikit mengenai PFN atau lokasi PFN di sini. Jadi kita punya aset yang sangat strategis. Ini PFN yang kemarin berada di sini. Ini lokasinya, luasnya 2,3 hektar. Sangat mudah diakses karena dilewati kendaraan umum dan juga lokasinya yang cukup, mengingat Jakarta sekarang sudah semakin macet. Maka ini sebenarnya satu alternatif tempat yang tidak perlu ke tengah kota, gitu ya, bisa langsung sini. Jadi secara lokasi kami punya lokasi yang sangat strategis. Kalau kita bicara mengenai ini agak teknikal, tapi kalau kita bicara mengenai zona Jakarta, kita sudah sesuai zona perkantoran, bisa untuk perdagangan, jasa, dan lain-lain. Jadi secara konsep itu kita sudah memenuhi persyaratan. Nah, ini adalah rencana yang sedang kita coba bangun. Ini site plan ya. Mungkin next-nya. Oke, ini adalah rencana pembangunan PFN. Ada apa aja sih? Ya, kok tuh gedung-gedung buat apa sih? Nah, ini adalah gedung PFN yang di depan. Itu kita rencana akan tetap pertahankan karena secara historical dia sudah cukup lama, dan katanya kalau dari nilai heritage dia masuk kategori C. Jadi secara fasad bisa kita pertahankan, dan kami juga, menurut kami ini punya nilai sejarah, jadi coba kita pertahankan. Tapi di belakangnya ini kita mau bikin museum film. Kita mau bikin museum film di mana nantinya akan ada karena kita punya beberapa perlengkapan peralatan juga yang memang sudah dari zaman dulu, kita mau coba preserve. Kemudian juga nanti ada library. Kemudian juga nanti ada harapannya bisa juga ada referensi buku-buku tentang sejarah film Indonesia. Mungkin nanti kalau teman-teman ada saran dan itu silakan. Kemudian juga kita akan ada bioskop di sini, ada cinema, ada function hall. Jadi kalau teman-teman punya kebutuhan untuk meeting, acara bisa dilakukan di sini. Nah, kemudian ini kita akan bikin office tower. Office tower ini harapannya ini juga nanti diisi oleh teman-teman kreatif, teman-teman film. Jadi nanti insya Allah kita bisa berikan insentif dalam arti kalau ada orang kreatif, nyawanya lebih murah dibanding yang umum. Insya Allah bisa seperti itu. Dan juga kami berencana membuat satu virtual office di sini. Virtual office ini maksudnya apa? Yaitu adalah kita akan sediakan sebuah tempat di mana teman-teman bisa menjadi member. Jadi mungkin pembayaran membership, nanti teman-teman bisa mendapatkan satu tempat kerja. Ada satu cubicle, teman-teman bisa datang membawa komputer, bekerja di sana. Sekarang mungkin kalau selama ini mungkin di kafe atau di mana, kita akan sediakan di sini. Ada listrik, ada AC, ada wifi. Juga nanti ada sekretari pool dari kalau mau print, ada ruang meeting, itu bisa disewa. Tapi intinya kami menyediakan tempat untuk teman-teman, kan biasanya kalau film itu banyak freelancer ya. Intinya kamu menjadi tempat yang nyaman untuk teman-teman bekerja. Ini di sini. Kemudian ini adalah existing studio yang sekarang ini akan kita renovasi karena secara fisik dan secara ini sebenarnya masih bagus, cuma perlu renovasi. Kemudian ini kita akan bangun tiga studio baru. Ukurannya kurang lebih sama dengan ini, tapi kita harapannya ini bisa menjadi tiga studio baru. Ini adalah kami juga mengharapkan ini menjadi satu ruang terbuka atau amphitheater. Jadi harapannya kalau kita melakukan kegiatan mungkin diskusi film, bedah buku, bedah pertunjukan, itu bisa dilakukan di sini. Ini rencananya sih kemarin adalah bagian dari sport center, tapi mungkin kita lagi mempertimbangkan karena lahannya terbatas, mungkin kita akan menggunakan ini sebagai ruang film lainnya sih, mungkin studio atau workshop, saya belum tahu, belum final karena ini. Jadi harapannya ini adalah sebuah tempat yang terintegrasi, bisa balance antara kerja dan juga main dan ibadah. Maka kita juga bikin masjid sih di sini, karena harapannya selain kerja juga ada tempat ibadah juga. Nah, yang di sini sih sebenarnya kita sudah dipakai oleh Medan. Ini kemarin awalnya adalah mau dibikin budget hotel, tapi mungkin kita sudah ubah. Jadi konsep lahir di sini kita akan bikin meeting point. Kalau ini adalah tempat nanti ada beberapa restoran di sini. Kalau tidak tiga, kita juga akan bisa ke coffee shop karena kita kemarin bikin Biji Kopi Indonesia, maka kita akan bikin coffee house-nya ini lebih local coffee gitu. Karena ini main dengan film kita juga. Ini kurang lebih depannya seperti ini, tapi ini belum final, masih banyak perubahan. Next-nya. Lanjut Albert. Kurang lebih nanti harapannya bisa seperti ini. Nah, sebenarnya ini juga kita mau buka sih. Ini kemarin kan mau dibangun gedung, tapi kita kemarin lagi berpikir ini mau kita biarkan jadi mau terbuka. Jadi teman-teman banyak kan juga katanya orang-orang itu banyak yang rokok. Jadi saya harus menyediakan ruang terbuka di mana yang aman untuk rokok. Enggak ya? Kan saya katanya mas. Saya katanya. Tapi ini kita mau bikin tempat yang sangat nyaman yang sifatnya outdoor. Jadi teman-teman bisa duduk, bisa mungkin sekedar wifi, browsing atau kerja, tapi yang perlu tempat terbuka, kita akan sediakan di sini. Oke, nah ini sedikit cerita aja mengenai apa yang sudah kami lakukan saat ini, mulai dari sejak saya menjabat tahun lalu, bulan Juli 2013 sampai dengan sekarang. Jadi kita sudah sinergi dengan KAI, kemudian sekarang sudah jadi Menteri Perhubungan, kemudian ini dengan Taman Wisata Candi Borobudur, kemarin kita produksi film buat mereka, 200 tahun Candi Borobudur. Ini yang kita waktu itu produksi untuk film Candi Borobudur. Jadi ini hanya mau menunjukkan bahwa kami sudah untuk karena kami punya jaringan BUMN, maka kami punya sinergi yang cukup kuat dan mudah dengan BUMN. Ini yang film terakhir, film yang kami buat kerjasama dengan Mas Budi Kurniawan, sutradaranya. Kemarin sudah dilakukan roadshow di beberapa kota, di Jakarta, di Bali, kemudian di NB. Kemudian sekarang jadi salah satu finalis film festival film dokumenter di Jogja. Kemarin juga sempat diputar di Beijing dalam acara Asian Cultural Week, dan juga kemarin tanggal 9 di ruang perawatan International Film Festival. Nah, ini bersama dengan teman-teman dari Laba-Laba, mereka melakukan beberapa kegiatan di PFN, waktu itu workshop yang sejenis workshop mengenai teknik pembuatan film analog. Kemudian ini juga ada, kita akan ada bikin nonton film bareng. Terus juga intinya kami memberikan uang kepada komunitas, kepada teman-teman film juga untuk bisa bekerja sama dengan KFN. Jadi kami dengan segala kapasitas, dengan segala kemampuan kami akan mencoba untuk membantu dan bersinergi dengan teman-teman film. Dan ini juga yang kemarin sempat dilakukan, ada perbaikan alat-alat film kita yang lama untuk bisa digunakan sebagai bagian dari film analog. Nah, ini saya sangat berterima kasih sekali dengan Mas Edo dan teman-teman Laba-Laba yang mau membantu melakukan karena kami ternyata masih punya film-film ini di ruang penyimpanan kami. Kemarin sudah dilakukan pendataan dan pengarsipan dan ada kurang lebih 600 judul sebenarnya, 600 judul. Nah, ini yang kami belum tahu mau diapain nih. Jadi mungkin nanti kita harus bicara dengan Museum Nasional bulan lebih datang, kita kalau boleh kita hibahkan juga kepada mereka untuk diarsip di sana karena kami sudah melakukan pembangunan negara itu. Oke, ini saya mau kasih lihat trailer film kami yang Biji Kopi Indonesia. Film ini bercerita tadi seperti yang saya ceritakan bahwa kan harapannya bisa mengangkat mengenai kearifan lokal, jadi ini adalah salah satu film yang kami diproduksi untuk kereta lokal Indonesia. Sebenarnya kalian Mungkin kita bisa bertanya sedikit bu dari presentasi tadi. Dengan misalnya yang tadi saya lihat rencana jangka panjang gitu ya. Misalnya dengan produksi film, kita sudah barusan itu sudah mulai dengan PFM kerjasama dengan Mas Budi, dengan Aroma of Heaven gitu ya. Dan waktu dekat ini apakah sudah ada film lain ya bu yang ibu akan mulai apakah ke siapa atau memang lagi mulai develop cerita misalnya? Kalau film yang pertama tahun depan itu kita rencananya lanjutkan dari Cikopo Indonesia yaitu Raja Luk Java, insya Allah kita produksi. Kemudian yang kedua adalah kok saya lupa dari cerita. Jadi kemarin itu saya melakukan perjalanan ke Beijing selama 10 hari. Jadi waktu di Beijing itu saya sempat berkunjung ke beberapa tempat, salah satunya adalah ke Beijing Film Academy. Jadi waktu itu kita ke sana, mereka sangat menyambut baik kunjungan saya ke sana dan mereka menawarkan, akhirnya kita sepakat bekerja sama. Jadi kita ada kemarin dalam waktu dekat, harusnya kemarin tapi karena waktunya terbatas, akhirnya kita mau terkenal MOU itu mungkin baru bulan Maret gitu ya, tapi dalam waktu dekat ini. Intinya waktu saya ke sana itu kita mengeksplor possibility untuk kita kerjasama. Kerjasama kemarin yang tiga hal yang sempat dibahas dan kita sudah sepakat yang pertama adalah kami ingin melakukan exchange gitu antara mereka dan di sini. Walaupun saya bilang bahwa kami bukan institusi sekolah, tapi kami bisa menghubungkan dengan teman-teman sini ya, yang mungkin mau melakukan residensi atau mungkin sekolah di sana, kami bisa membantu. Dan kemarin yang kami tawarkan adalah bila misalnya ada mahasiswa mereka yang mau melakukan tugas akhir di Indonesia, bisa kita fasilitasi. Itu satu, dan itu vice versa, kalau dari Indonesia mau sana bisa kita bantu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemarin sih kita waktu saya saat saya di dokter itu saya tertarik dengan studionya mereka itu karena sebagai sebuah sekolah film terus ya studio fasilitas studionya mereka sangat baik sekali dan sangat bagus banget dan kami ingin menerapkan studio yang serupa model itu dari sini gitu. Karena menurut kami itu cukup bagus lah gitu ya dan secara ukuran dan lain sudah sesuai dengan mereka. Yang ketiga itu adalah yang saya keluarkan. Tadi kan saya rencana bikin office hour. Nah, saya tawarkan, kami punya tempat. Kalau misalnya mereka mau buat di sekolah jauh, afiliasi atau apa, silakan saya bilang gitu. Nah, mereka sangat tertarik karena mereka bilang mereka sudah melakukan itu di Singapura dan juga di Amerika. Jadi, tapi kita belum bisa detail karena kan saya bilang kalau misalnya harus institusi, sekolah, maka itu harus bisa dilakukan berbeda. Saya bilang, kalau saya lebih pada menyampaikan kita punya fasilitas tempat, kalau mau dipakai silakan. Gitu. Kemudian tadi film itu satu, jadi dari biji kopi Indonesia dan jeruk java. Dan kemudian karena dari hasil kunjungan ke sana juga akhirnya tercetus membuat film. Karena tahun depan itu adalah perayaan 65 tahun yang hubungan diplomatik Indonesia Tiongkok dan juga perayaan 60 tahun Konvensi Asia Afrika. Nah itu Tiongkok itu dari Indonesia sangat berperan di Konvensi Asia Afrika. Akhirnya difokuskan membuat film, sebuah film ini masih belum final karena kemarin mereka mungkin belum ada paper. Kisah nyata gitu yang terkait dengan Konvensi Asia Afrika, mereka tidaknya dari membuat film dengan Choi Mai. Jadi itu sudah mereka sudah sangat mendukung. Tidak karena kemarin kalau berkaitan dengan perayaan 60 tahun Konvensi Asia Afrika itu bulan April, jadi rasanya agak mustahil. Gitu. Itu belum tahu mau diapain sih. Gitu. Maksudnya intinya mereka sangat mendukung dari sana. Saya sudah bertemu beberapa pihak di sana dan masih pengen berselisih. Barusan dengan penjelasan ibu ini terutama saya tertarik mau bertanya sedikit bertanya lagi tentang yang di ibu. Ini menarik banget kalau memang kita bisa bikin kerjasama seperti ini ya dengan Beijing Film Academy dari mulai exchange education, kemudian dengan studio film, kemudian awal tadi ya exact dari Beijing Film Academy. Ya. Sebenarnya apakah ini juga bagian dari karakter 60 tahun tahun berkat itu 50 tahun perayaan hubungan antara Indonesia dengan Cina? Apakah kok ada alasan lainnya kenapa Beijing tidak memilih tempat pertama input dalam untuk dengan KRKN ini kenapa BC gitu, kalau pertama yang dipilih dari tahun. Kalau kenapa Beijing, mungkin terkait tadi bahwa kemarin kan Pak Jokowi kan presiden kita baru saja melakukan kunjungan sampai ke sana, dan dari sana itu kebetulan bertepatan juga dengan saya ke sana, jadi sebagai follow up aja sih bahwa karena presidennya sudah ke sana, bilang kita harus lebih meningkatkan lagi hubungan kerjasama baik dalam hal cultural maupun juga investasi dan lain-lain. Maka kemarin saya melakukan kunjungan ke sana. Ditambah pun saya kebetulan punya partner di sana. Jadi kita punya marketing representative office di sana yang membantu kami mempromosikan Indonesia baik dari sisi film. Makanya kemarin kita juga bisa mendapatkan yang production service itu. Kemarin saya juga berbicara di acara Asian Cultural Week itu, di mana itu kan topiknya lebih pada cover film, cover production dan TV production negara Asian dan Cina. Jadi ternyata pasar Cina itu cukup sangat mendesak dan sangat tertarik untuk produksi film di Indonesia, cuma karena mereka nggak tahu siapa yang harus dihubungi. Dan kemudian memang yang menjadi pertanyaan mereka juga insentif apa yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kemarin tuh speaking session sih sebenarnya itu, jadi semua negara Asia itu hadir di sana dan kita mencoba menawarkan negara kita masing-masing. Apa sih yang kita tawarkan? Apa sih gitu? Cuma memang kalau dari insentif yang menawarkan dari negara Asia itu baru Malaysia. Misalnya belum ada. Ini menarik, aku saya belum tahu ternyata KRKN punya representative office di Cina ya, di Beijing. Ini baru mulai tahun ini atau memang sebelumnya sudah, baru mulai tahun ini. Nah kalau boleh cerita itu Bu, karena tadi Ibu juga menyebut tentang koproduksi gitu. Kemudian teman-teman di sini kan rata-rata kalau saya lihat yang ada produser, sutradara, penulis gitu ya. Nah kalau kita pengen tahu lebih jauh lagi Bu, seberapa jauh kerjasama ini gitu dengan adanya representative office di sana, kemudian mereka bisa mencarikan partner, apakah fokusnya apakah lebih mereka syuting di Indonesia atau juga terbuka kemungkinan kerjasama film panjang dengan sutradara di sini atau produser di sini misalnya? Kalau kemarin sih pembicaraan itu dua arah ya, jadi baik mereka membantu mereka produksi di sini, mana-mana yang mau melakukan produksi di sana, karena kemarin sempat diskusi bahwa ternyata ada beberapa teman juga yang melakukan produksi di sana, tapi ternyata tidak ada tanpa izin, gitu ya. Katanya begitu, saya juga kurang tahu. Jadi yang saya dengar adalah ada beberapa teman yang melakukan produksi di sana, ada tanpa izin, gitu. Karena ya, di sana kan cukup ketat, gitu ya. Nah kemarin saya tuh sebenarnya dijadwalkan juga ketemu dengan salah satu lembaga sensor film di sana, dan juga ada macam dirjen pertelevisian di sana itu yang mengeluarkan izin untuk produksi di sana. Nah waktu kita mau ketemu sebenarnya mau mungkin menyampaikan apa sih persyaratannya dan apa kami bisa menjadi point kontaknya lah gitu, karena kan mungkin teman-teman juga kalau sana bingung mau hubungi siapa gitu. Iya gitu, harapannya sih seperti itu, tapi kemarin belum sempat diskusi lebih jauh sih, tapi mereka sangat tertarik dengan ide itu dan cuma belum kita finalize untuk sekali menunjukkannya. Dan kadang-kadang ketika repetisi itu menjumpainya jadi tidak tepat, maksudnya tidak tepat di pelat. Jadi filmnya sendiri warna tidak sesuai yang diharapkan oleh teman-teman aktivis film itu sendiri. Nah, akhirnya selama ini dana yang ditunjukkan karena sistemnya penunjukan, jadi harus dibawa itu jadi harus 150 dan nah, yang ingin saya tanyakan adalah mengacu ke pengalaman itu, kalau PFN ini sistemnya, sistem produksinya seperti apa? Produksi sendiri ataukah memang ada penunjukan, ataukah sistemnya funding atau grant atau apa yang hubungannya dengan peraturan pemerintah yang kadang-kadang kita susah untuk mengakses itu. Itu paham banget sih Mas Iva, saya kalau menjawab soal peraturan itu kan PP 80 ya, misalnya salah pengadaan barang maksudnya. Sebenarnya kami itu sebagai badan usaha, kalau kami mau melakukan pekerjaan untuk kementerian, program pemerintah sama aja, kami juga harus melalui proses lelang. Itu juga yang sempat pertanyakan juga kepada mereka. Tapi kalau terkait dengan PFN, ini kan kami sedang melakukan menggalang dana tadi itu. Kalau misalnya nanti dengan PFN sih itu sifatnya lebih kepada produksi aja. Maksudnya jadi bahwa ini adalah filmnya PFN, ya kita dimana kami punya dana, tapi mungkin video cerita kemudian teman-teman yang terlibat di dalamnya adalah teman-teman semua, jadi kita kolaborasi gitu. Jadi mungkin ya co-production system itu lebih ke sana. Tapi yang pasti kalau penunjukan langsung itu, jadi kalau misalnya itu kan datang sebagai project PFN ya, nggak ada program melalui proses itu sih. Cuma tadi kan saya bilang kalau misalnya film, ide film cerita yang mana yang akan kita produksi, itu kan nanti harus melalui proses kurasi, kemudian melalui proses ya semua itu harus dilakukan lah. Itu aja. Asya. Kalau ini tuh yang studio ini akan gimana nih? Ada rencana kedepannya? Karena saya lihat di sini kan sayang sekali ya kalau dia benar-benar ambruk. Saya lihat ini dari teman-teman dari laba-laba udah begitu bersemangat untuk merapikan dan kayaknya masih ada harapan, gimana? Studio atau lab? Labnya. Lab ya. Oke. Kalau lab itu gedung ini nanti akan kita rubuhkan karena tadi kan terkait dengan rencana pembangunan ke depan, gedung ini akan kita rubuhkan untuk dibangun fasilitas baru. Tapi saya sudah bilang sama saya Edwin, kalau untuk kegiatan laba-laba dalam terkait dengan terkait dengan processing film apa ya, dengan film analog itu kita akan tetap pertahankan, dalam arti itu adalah menjadi bagian dari proses pembelajaran. Maksudnya karena kita ada museum film. Di museum film itu kami sangat berharap teman-teman laba-laba bisa terus melakukan kegiatan serupa sebagai bagian dari pembelajaran gitu. Jadi itu merupakan bagian kegiatan program kerjanya museumnya. Tapi kalau bangunan ini sendiri dengan sangat menyesal saya harus rubuhkan gitu, karena memang secara ekonomi, secara fungsi juga sudah sangat tidak produktif. Tapi artinya segala hal yang urusan yang dibutuhkan oleh si lab itu tetap akan ada kan di museumnya misalnya. Kebutuhan apa nih? Maksudnya peralatannya atau apanya? Peralatannya, apa namanya, kan kita perlu juga misalnya ruang labnya atau penyimpanannya, ruang kimianya gitu kan, tetap ada? Kalau itu bisa kita bicarakan, jadi kan kita juga perlu tahu kebutuhannya apa gitu. Karena kan kalau misalnya memang bagian dari program kegiatan tadi itu memang diperlukan ruang penyimpanan bahan kimia atau apa ya bisa kita siapkan gitu. Tapi kan tergantung dengan kegiatan programnya apa nih gitu. Yang pasti kalau sebagai suatu program yang program kerjanya enggak, misalnya program kerja kan itu tidak masuk dalam itu, tapi ini hanya sebagai program kegiatan ya. Jadi kan ada program kerja, ada program kegiatan maksudnya gitu ya. Jadi itu akan dua hal berbeda, tapi tetap akan kita akomodir. Yang menarik buat saya tadi adalah pepaparan dari Ibu tentang PFN juga akan menjadi eksekutor dengan membuat 10 bioskop di awal. Pertanyaan saya, bioskop seperti apa yang PFN bikin dan lokasinya di mana aja? Apakah ini akan menjadi bioskop untuk rakyat menengah yang harganya lebih terjangkau dan lebih lebih apa memberikan kesempatan mereka untuk hiburan mereka. Terima kasih. Makasih Mas Robi. Kalau kita bicara bioskop, ini kembali rencana cita-cita ya, mudah-mudahan kesampaian. Jadi kalau bangun bioskop itu, kita akan mengawali sebenarnya di dua lokasi. Yang pertama adalah di sini, karena ini adalah lokasi kita. Kemudian kita punya satu aset lagi sebenarnya di Jalan Tendian. Nah itu kan juga cuma sekarang masih belum di belum kita apa-apain gitu ya. Dan ke depan kalaupun misalnya itu setelah kita kita lakukan pembangunan, kita juga akan bangun bioskop di sana. Kalau tadi tanya untuk siapa sih bioskop ini gitu ya, kalau yang di dua tempat ini ya, kami sih harapannya ini bisa menjadi gini, yang pasti kami tidak mau mengambil pasarnya yang sudah ada saat ini gitu, karena menurut kami itu mereka sudah ada di pasar yang mana. Kami sebenarnya pengen meng-cater kepada masyarakat yang mungkin menengah, kalau dalam mungkin kelas BC gitu ya, mungkin seperti itu. Dan sebenarnya kami juga berharap studio bioskop ini bisa menjadi tempat buat teman-teman film Indonesia, jadi hanya menaikkan film Indonesia, at least idenya saat ini seperti itu. Jadi kami berharapnya bisa memberikan ruang lebih lama buat teman-teman menayangkan film-filmnya. Nah kalau tadi di mana saja, itu yang pertama di sini. Nah kemarin itu juga adalah ya, ide untuk kita sedang mengeksplor ide untuk mengajak kerjasama beberapa, kembali karena kami BUMN, BUMN itu banyak yang punya aset gitu, kayak misalnya kantor pos, kemudian kantor telkom gitu ya. Nah kami lagi mau mencoba menjajaki menggunakan aset mereka untuk membangun bioskop. Tapi bioskop yang seperti apa tadi, kembali bioskop yang untuk kelas BC. Kenapa? Karena masih ada di beberapa kota besar kayak sebenarnya Kalimantan gitu ya, mereka ada beberapa tempat yang tidak ada bioskop. Nah kemudian kalau kita main seperti yang sekarang ada ini, rasanya sih nggak pas gitu ya. Jadi kami lagi mencoba mengekspor tadi menggunakan aset itu, atau mungkin bekerjasama dengan misalnya waralaba minimarket gitu, di mana mereka secara lokasi sudah sangat baik dan mungkin kita bisa bikin di atasnya bioskop yang ya bioskop yang skala, maksud bioskop tapi nggak besar-besar amat gitu ya, tapi di mana nanti mungkin bisa kita bikin program-program bantu, bisa beli dua ringso, bisa dapat tiket gitu misalnya ya, misalnya gitu. Kemudian itu sih jadi pengennya konsepnya seperti itu. Dan kemarin juga kembali waktu saya kemarin Beijing tuh mereka sangat antusias untuk menawarkan mendanai, cuma saya kan harus mengecek dulu secara perizinan dan lain-lain apakah diperbolehkan menerima dana dari luar negeri untuk itu. Itu sih. Saya tahu ibarat cukup tertarik tadi, tapi menurut saya untuk pengusaha pengusaha Indonesia sendiri berarti terbuka kemungkinan bekerja sama-sama PFN. Misalnya PFN punya lokasi, terus kita punya modal, jadi join kerja sama gitu untuk bangun bioskop, itu memungkinkan dibandingin ibu menawarkan ke luar negeri kan, karena di Jakarta sendiri, di Indonesia sendiri masih banyak pengusaha-pengusaha, apalagi karena sekarang udah ada cinema dan lain-lain, terus mereka jadi semakin tertarik untuk bikin banyak bioskop di Indonesia, itu memungkinkan untuk bekerja sama. Memungkinkan, cuma sedikit informasi kalau proses perusahaan BUMN untuk bekerja sama itu baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sebenarnya sama sih prosesnya. Bahwa biasanya kami diarahkan untuk bekerja sama dulu dengan BUMN gitu. Nah sekarang kan saya nggak tahu apakah BUMN ditarik apa enggak, kalau mereka tidak tertarik maka saya diperbolehkan bekerja sama dengan pihak swasta gitu. Jadi sebenarnya lebih untuk pengamanan aja sih gitu loh. Jadi kalau ditanya mungkin kan, mungkin, sangat mungkin gitu. Tapi tetap harus ada prosedur yang saya harus lalui dulu gitu loh. Seperti itu. Nah, kalau menyambung tadi pertanyaannya Robi, apakah itu ini ya Bu ya, kesulitan untuk saat pihak swasta masuk nanti ada campuran antara uang negara dan uang swasta, itu jadi membingungkan atau karena apanya nih Bu? Uang negara, nggak ada uang negara di sini. Jadi itu ya sebagai pemberitahuan juga informasi, kalau teman-teman mengira bahwa PFN ini sebagai BUMN masih menerima dana negara, tidak ya. Jadi kami sama sekali tidak menerima anggaran APBN, itu tidak ada ya, tidak ada. Jadi semua apa yang kami usahakan di sini sifatnya kami kelola sendiri. Nah, makanya kami harus self finance. Makanya kami harus berpikir kreatif bagaimana bisa menghasilkan uang gitu ya. Kalau tadi ditanya kenapa di swasta dikhawatirkan, sebenarnya lebih kalau yang di biasanya yang pemerintah concern itu adalah mengenai aset, karena biasanya kalau antara kerjasama itu kan riskan dispute gitu ya. Kalau misalnya sesama BUMN pun kadang-kadang suka dispute gitu, dan akhirnya ujung-ujungnya nanti kalau harus ada kehilangan aset, itu aja sih yang menjadi kepentingan negara untuk mengamankan asetnya gitu. Jadi kalau misalnya tadi pendanaan itu sebenarnya sangat dimungkinkan kok, cuma memang harus ada fit and proper test-nya lah gitu, ada due diligence-nya harus dilakukan. Kemudian Bu, kalau tadi barusan Ibu bilang bahwa kan PMN itu kan BUMN, kalau bisa nggak dapat sama sekali dari APBN, apakah maksudnya kalau misalnya saya membandingkan misalnya dengan lembaga sensor film gitu ya, lembaga sensor film dia mandiri tapi secara operasional dia tetap mendapat dana untuk dari mulai bayar pegawai misalnya, itu semua dari kementerian Dikbud gitu. Kalau misalnya BUMN hubungannya dengan kementerian BUMN, jadi seperti apa Bu? PFN itu kan perum, perum itu perusahaan umum, kita sih bentuknya dalam badan usaha milik negara. Jadi bedanya apa sih kalau kami dengan Pertamina, dengan Telkom gitu ya, kita sama-sama badan usaha milik negara, tapi kalau perum itu sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah. Kepemilikannya bagaimana? Jadi waktu ketika perusahaan yang dibangun, pemerintah nyetor modal gitu, sekian rupiah untuk modal awal, dikasih aset dan lain-lain, itu adalah modal dari pemerintah, tapi itu saja. Kalau untuk operasional tidak ada, sama dengan yang dari kami, kadang-kadang yang menjadi challenge buat kami itu adalah BUMN gede ya, Pertamina, sama BUMPFN yang kecil ini gitu. Itu prosedurnya semua sama, due diligence-nya semua sama, dunia duitnya sama gitu ya, tapi ya itu kemudian, tapi secara bisnis dan secara ini kan sebenarnya kamu berbeda gitu, tapi tetap harus semua kamu harus melakukan sama. Jadi kalau dari dana itu tidak ada. Ibaratnya dana, kalau kayak misalnya lembaga kekabian antara itu kan BUMN juga, dia masih terima ada namanya PSO, Public Service Obligation, itu dia masih terima dari Kominfo, di mana Kominfo mengedrop dana untuk mereka melakukan setiap beberapa kegiatan gitu. Karena kalau tadi dibandingkan dengan lembaga sensor, itu kan dia lembaga negara, kalau kamu kan badan usaha, jadi berbeda. Biasanya untuk gaji gitu ya, tapi kalau itu kan nanti jadi PNS ya, kita kan buat PNS, tapi kalau PNS nanti ribet lagi di urusan yang lain gitu. Jadi kalau saya sendiri pribadi, saya ditanya, saya lebih prefer sekarang, maksudnya bahwa kami adalah karyawan BUMN bukan PNS gitu ya, karena supaya kami juga bisa lebih cekatan lah kerjanya gitu loh, karena kan kalau PNS nanti repot lah gitu masalah prosedural dan lain-lain. I'm glad to hear that you have the idea for the museum, to have a museum, but I would like to ask you instead of torn down and rebuild another building, to convert this into a museum, because when I walked in, I really feel that there's a spirit there, here, which is, it's quite interesting that so many things is because it's a lab, the construction, like the foundation is pretty, you know, my opinion is pretty strong because they have to hold equipment. And the structure is quite easy to turn into, like here is just perfect cinema if you really know where or something. And in other part that, you know, there's a vault that you change. I mean, there's a basic facility that instead of torn down the building, to work on the building instead, because I think there's a trend to working in this kind of building. And I don't know, it's maybe it's too ideal, but I just, it's just like my strong feeling when I walk in here, and I just can't help myself to say it out, even if maybe it doesn't make sense. Thank you. Thank you. Actually, in the beginning, we wanted to make this as the museum. Edwin and Dede has tried to convince me to keep this building as a museum. But then, the size of the land here is 2.3 hectares, right? And then we're trying to maximize the use and to optimize. I would say to optimize the land to be used as much as possible, you know, to make the best use of it. So that's why we have to tear it down and then we have to build a new one. So if I can, I don't want to tear down this building. It's just I have to really optimize everything. So yeah, thank you though. Saya berubah nanya nih. Jadi kan ini mau dibongkar dan diganti sebagai studio ya, akan jadi studio. Studio di sebelah sana akan ada studio juga, di sini akan ada studio juga. Studio syuting ya, sebenarnya. Mungkin mumpung di sini ada juga beberapa pembuat film. Sebenarnya kebutuhan kita akan studio di Jakarta itu seperti apa? Apakah memiliki berapa hampir setengah dari lahan PFN yang dirubah jadi studio itu akan menjadi itu namanya fixer. Akan efektif. Apakah masuk gitu kebutuhan kita sementara? Maksudnya kalau kita lihat semakin ke belakang kita nggak bikin film di studio gitu ya, sedikit gitu ya, mungkin ada tapi nggak main sendiri. Itu tadi sebenarnya mau tadi sebenarnya juga mau tanya masalah itu. Jadi ketika saya lihat, boleh kita balik ke gambar itu, karena waktu saya lihat gedung tadi emang banyak keuntungan untuk bisnis saya, untuk bisnis segi bisnisnya. Tetapi sebenarnya kalau kita mau balik lagi ke produksi film negaranya, saya rasa, saya nggak tahu ini just an idea dari saya diskusi seperti yang tadi bilang bahwa ini seharusnya mungkin saya melihatnya akan menjadi sebuah pusat kegiatan film yang next, ya, pusat kegiatan film lebih pada arah yang itu. Tadi belum jelaskan ada amphitheater, ada ruang terbuka yang dibiarkan. Saya kata mungkin kita bisa melihat bahwa ini akan jadi kompleks like studio production yang huge, besar gitu. Walaupun kita punya commercial area, tapi commercial area-nya juga disiapkan untuk interaksi antara teman-teman yang bikin produksi, atau bisa juga menjadi tempat untuk justru tempat produksinya sendiri. Entah itu lokasi syuting, entah itu kompleks compound yang memang bisa kita gunakan untuk itu. Saya lebih melihat bahwa mungkin kita perlu adalah kita harus melihat satu yang dibikin sama teman-teman Edwin sama laba-laba untuk preserve yang the lab yang analog itu salah satu ide yang sangat menarik dengan museum. Tapi juga kita harus menjawab bahwa kalau kita mau lihat produksi film kita di 3-5 years ke depan sampai 10 tahun ke depan soal moving to digital production juga. Nah, digital production punya karakteristik tersendiri, entah itu alat, entah itu proses, entah itu apa yang lain-lain. Apakah PFN juga akan mempunyai hal-hal tersebut di dalam compound ini. Saya tadi melihat ada spot center atau memang studio kita jarang pakai, tapi kita akan tetap perlu studio. Tetapi mungkin kita bisa pikirin untuk lebih memakai areanya juga untuk menjadi outdoor studio yang kompleks dengan gedung modern, dengan area terbuka mungkin seperti hutan atau apa things like that, tapi yang kita bisa manfaatin semua areanya. Itu pertama. Yang kedua adalah yang kita harus coba jadiin ini benar-benar komunitas pusat dari misalnya teman-teman yang kita nungguin film untuk bisa entah tadi disediain ruang kerja atau apa, tapi lebih ke di cater kebutuhan produksinya, post produksi, pre-production, produksi, post produksi, begitu Bu Frekir. Ini saya setuju sekali. Jadi di sini banyak apa ya, punya potensi yang luar biasa karena kita apa akarnya kan maksudnya mulainya dari sini, sejarahnya panjang dan sebagainya dan peralatan semacam ini mungkin kita nggak bisa temuin lagi ya di mana-mana ya, di Indonesia gitu ya, nggak tahu IKJ masih punya apa enggak, nggak ada kan ya. Jadi rasanya sayang kalau nggak diterusin gitu. Kenapa nggak bisa kerjasama kita dengan misalnya entah Jepang, entah Cina, entah siapapun, Rusia, kayak siapa, Asia mungkin yang diutamain, gimana mesin-mesin ini bisa berfungsi lagi dengan baik, kemudian juga dicari hubungannya supaya kita bisa dengan teknologi yang baru, teknologi digital yang baru. Kalau misalnya kita di sini bisa memiliki post-production yang modern, yang bisa bersinergi, yang bisa meneruskan atau apa ya, kita mau bikin pakai 35 bisa, kita mau digitalisasi bisa, dan yang concern saya merasa kok kita selalu ketinggalan dan harus memakai peralatan modern yang kita nggak ngerti, dan kemudian harus cari lagi. Gimana kalau kita di sini pun bisa menjadi satu semacam lab yang bisa untuk melihat kebutuhan kita ini sebenarnya apa sih? Teknologinya seperti apa sih yang kita butuhkan sebenarnya untuk Indonesia, penyimpanannya paling pas seperti apa sih dan lain sebagainya. Ini maksudnya yang belajar tuh bukan cuma filmmakernya, tapi juga para produsernya, para investornya gitu. Itu ruang-ruang semacam itu kita nggak punya sama sekali. Dan daripada kita bikin bangunan-bangunan semacam gedung film itu, saya pikir itu juga nggak terlalu tahu ya, nggak rasanya kok. Belum tentu kita betah juga sih duduk lama-lama di situ gitu. Maksudnya kenapa kalau di sini suasananya udah asik, mungkin yang asik ini bisa ditambah asik tanpa harus dibangun bentuk fisik yang jatuhnya nanti banyak membazirnya seperti itu. Saya terima aku, saya pembuat film juga. Oke, sebetulnya gini, berapa bulan yang lalu, waktu saya pertama kali kesini, setelah di Edwin bilang ayo mampir, itu jujur aja saya melihat fasilitas yang sebetulnya maunya tadinya dibikin untuk mensupport industri film kita dalam skala masif. Seperti biasanya kita kan selalu sebenarnya masif, besar, global, mimpinya besar gitu ya. Ini di abandon, itu rasanya beneran masuk kayak ke Batcave kalau kita nonton film Batman. Dan itu yang saya sangat hargai ya, pekerjaan kawan-kawan laba-laba itu ternyata luar biasa besar. Saya aja kalau naik ke atas sebentar saya gencet sesuatu, abis ternyata ini negatif film. Saya minta izin untuk kasih masukan, karena semua industri film kita sekarang ini yang belum benar-benar jadi ini selalu ujung-ujungnya nih fasenya matinya adalah karena kegagalan di tingkatan kebijakan. Hidupnya karena ada satu atau dua pembuat film agak gila yang ingin merangkul penonton. Film dan penonton, penonton dan film. Gak ada penonton, gak ada kita di sini yang bikin film. Itu aja dulu kita sepakatin. Saya terus terang, saya bingung ya presentasi ini. Gitu loh. Karena gini, yang saya harapkan adalah kita bisa sama-sama membumi dan rendah hati untuk melihat permasalahan kita yang paling basic itu sekarang apa, supaya kita tahu prioritasnya bagaimana. Saya tahu semua teman-teman ini di semua level itu pasti udah kerja. Tapi kalau tiba-tiba kita mau bikin kayak sekarang ini, dreamscape ya, bioskop, bikin bikin ini tuh, apa memang itu kebutuhannya? Yang kita perlukan sebetulnya skala prioritas. Karena kalau enggak kita balik lagi ke titik nol. Itu aja sih, kita bisa ngomong studio, kita bisa ngomong apapun. Tapi harus jelas, person in charge-nya siapa? Mau mulainya kapan? Terukurnya dalam berapa tahun? Supaya kita nggak lagi-lagi terbalik, apa namanya, cara pikirnya ya. Maksudnya gini, di satu titik menurut saya, mau ngomongnya revolusi, mau ngomong demokrasi, kita harus mulai ngerti yang namanya manajemen kapok. Nah, beneran deh, kita boleh kita ngomong. Tapi ujung-ujungnya nggak pernah kapok. Baru mau naik dikit, bikinnya yang gede-gede lagi. Saya nggak yakin nih kalau ngeliat begini, jujur aja ya, saya mau ngelakirin yang paling skeptis. Karena saya pernah ngalamin bikin film tanpa biaya sama sekali. Jadi juga tahu lah, saya ngeliat itu kalau mau jadi produser juga produser burung gitu, gaya aja festival. Filmnya dulu sih yang dilihat Bu, gitu loh. Jadi saya bukan motif, bukan apa. Saya mau ngasih pemahaman, poin dari apa yang saya coba sampaikan sekarang adalah oke, jelas kita harus melakukan sesuatu, tapi realistis dengan skala prioritas. Kalau tadi Cari dan Lima, kebetulan Cari dan Lima teman kita udah belasan tahun, usulan dia mengenai apa sih harus dibikin di PFN ini, karena benar yang PFN punya dan kita nggak punya itu sejarah, gitu loh. Fisiknya ini udah ada, gitu loh. Jadi mungkin saya berharap dan punya optimisme kita akan punya skala prioritas yang jelas, yang bisa mempertemukan apa kebutuhan kita sekarang ini sebagai pembuat film dan pendukung terjadinya industri film yang bisa diukur ya. Kita kan yang jelek-jelek lumayan kayak sekolah gitu, jadi bisa terukur berapa lama, when is it gonna happen, jadi kita gak ngawang-ngawang terus gitu. Gitu aja sih intinya deh. Jadi maksudnya, maaf kalau saya harus nyampein begini, karena harus ada yang berani nyampein worst case scenario supaya kita nggak duduk lagi di sini terus ngomong-ngomong lagi. Itu aja sih, karena sebenarnya begini, realitanya tuh ya itu gitu. Semua action plan ujung-ujungnya kan harus terukur. Kalau nggak terukur gimana? Kino Forum aja yang tadinya kita harapin akan berkembang sebagai bioskop putar terprogram itu setengah mati. Teman-teman yang di sini juga ikutan dan di sana. Itu secara fisik gedungnya udah nempel ke Taniwan. Gitu loh. Jadinya maksudnya mungkin kita bisa coba memang harus kelas sendiri sendiri sebelum kita dimaki-maki terus semua orang. Oh, enggak ngapa-ngapain, enggak ngerti apa-apa. Do we actually even try to understand what we need and where we are now and where we going? Itu pertanyaan saya. Sebenarnya kita enggak ngomong. Bukannya saya enggak percaya sama pelayan ini. Saya bingung. Kalau misalnya tadi gini, nggak dapat dari APBN, so what is the reason kita mempertahankan format, saya bilang format ya, apa tadi istilahnya, BUMN? Ya udah jadi aja swasta, bukannya jadi lebih jelas. Atau di pitch ke pelaku bisnis. Nggak, saya sih jujur ya, ini terserah mau dianggapnya bagaimana, saya mewakili orang yang nggak ngerti. Nah, saya salah satu orang yang nggak ngerti itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa mencapai clarity dulu supaya kita bisa jelas gitu apa yang kita perluin supaya kita nggak lagi-lagi terjebak dalam losing battle because we win ya. Mungkin itu aja sih. Makasih. Ibu kayak engage berapa banyak orang, berapa banyak orang film untuk diskusi tentang desain lahan ini ya untuk depannya gitu. Dan mungkin ada research dan ada riset-riset yang mungkin berapa banyak berapa banyak usahaan yang perlu untuk ini dan untuk itu gitu. Jadi biar pembagian ruangannya lebih tepat daripada yang saya lihat sekarang itu kayak sifatnya lebih komersial. Memang sepertinya PFN punya tuntutan untuk mengutamakan uang dan lebih ke arah lebih komersial, tapi saya pikir bagus kayak harus ada balance di antara komersial dan idealisme. Dan itu kalau misalnya kita ngomongin tentang soal tata ruang dan keperluan, dan pasti komersial jauh lebih menang karena uangnya pasti muter lagi gitu. Tapi karena PFN saat ini, dan saya baca tadi dari website-nya karena saya lagi nyasar gitu, itu pun sebenarnya ada juga sejarahnya, dan apalagi gedung saya pikir pas saya masuk ini kayak wah ini gedungnya sangat kecil sekali dan banyak banget orang tolong pertahankan ini. Buat saya sendiri sih lebih baik dipertahankan kayak diperjuangkan, dan saya pikir kalau misalnya untuk berdiskusi lagi, terbuka lagi, dan ini masih tahap saya pikir masih tahap zero gitu loh. Dan ini paling cuma buat itu juga desain ini cuma Google Sketchup aja gitu loh, itu juga bisa buat. Dan saya pikir desainnya masih bisa dirombak lagi untuk lebih sesuai dengan perluan dan masa depannya. Dan setelah saya pikir kayak ini tuh sebenarnya terlalu komersil sih, dan ya mungkin bisa masuk, tapi kayaknya jadi kalau misalnya gedung saya bilang gedung ini kalau misalnya dirobohkan gitu, jadi kayak sejarahnya di mana, walaupun ada museum tapi kayak soul-nya udah sangat hilang gitu. Jadi ini pertanyaannya balik lagi, ibu sudah tahap untuk berdiskusi dengan filmmaker dan pesan film dan untuk desain seperti ini itu dan anggarannya itu tuh besar mana sebenarnya? Pertanyaan banyak banget dari sini. Ada beberapa yang tapi saya paham intinya. Gini, mungkin ada beberapa yang harus saya jelaskan. Kalau tadi mungkin saya masih tadi Mbak Prima bilang tahap kedua ada kebijakan, ada rencana yang mengawal-awal gitu ya. Kalau menurut saya gini, saya mencoba menjawab dengan menjelaskan apa yang terjadi di sini. Memang selalu buat kami memang selalu menjadi dilematis gitu antara menjadi ideal sama kebutuhan gitu. Karena tadi saya ceritakan bahwa kami memang dituntut juga untuk menghidupi diri sendiri. Dimana yang kami punya saat ini adalah aset ini. Jadi bagaimana kami bisa mengkolaborasi antara kebutuhan hidup, sebenarnya kita kebutuhan hidup, kemudian juga kebutuhan pasar dalam arti kebutuhan teman-teman, kemudian juga mencoba mengakomodir idealisme tadi itu. Jadi bagaimana sih kita bisa mengkombin ini semua gitu. Kalau dari menjawab tadi, mungkin kalau tanya kebijakan, kami bukan membuat kebijakan gitu. Kami bukan membuat kebijakan, kami adalah pelaku bisnis dan yang betul saja statusnya adalah pemilik pemerintah. Mungkin itu satu dulu gitu ya. Kemudian sebagai pelaku bisnis, kami diharuskan mempunyai profit. Tapi kemudian dari sudut bisnis apa ya? Tentunya bisnis film, tapi juga filmnya film apa? Tadi kembali lagi karena kami perusahaan pemerintah, maka kami idealnya melakukan, kami kan boleh juga ada humasnya lah gitu, ada humasnya pemerintah itu. Maka kembali terkait dengan itu. Terus tadi kalau tadi ditanyakan mengenai apakah ini sudah dibicarakan, ini belum final, ini masih desainnya masih terus berubah sebenarnya. Jadi kami terus mencoba mencari kombinasi terbaik, mencari pasar uang terbaik itu ya, untuk mengakomodir semua kebutuhan. Dan memang kalau tadi dibilang ini sangat komersial, memang gitu. Karena tadi seperti itu sekarang, kami harus menghidupi diri sendiri, sehingga apa yang kami desain ini memang untuk mengakomodir dilema apa yang kebutuhan tadi itu semua gitu. Kemudian tadi soal misalnya untuk masalah, memang juga kalau tadi sejarah tadi itu juga memang kami selalu dilematis gitu, karena mempertahankan ibunya ada karena unsur sejarah, tapi kami juga di sisi lain juga harus memanfaatkan itu dan semua buku dana gitu. Jadi kami berusaha juga mengambil jalan tengah, mencoba berpikir kreatif bagaimana sih kami bisa mendapatkan uang, mengoptimalisasi aset ini sebaik-baiknya, apakah harus dirubuhkan atau enggak, itu selalu menjadi dilematis kami sebenarnya. Oke, kalau dari rencana tadi itu yang paling pasti sih sebenarnya lahan kosong yang sudah sekarang siap dibangun sebenarnya di sebelah McDonald. Itu sebenarnya kalau saya kan cara konkret pembangunan ya, itu ibaratnya siap dibangun dan itu pun juga kami perlu dana. Dapat dari mana pendanaannya, dari mana? Saat ini kami sedang mengajukan pinjaman gitu loh. Jadi karena ya pasti pemerintah tidak bisa memberikan dana, maksudnya tidak ada dana dari pemerintah yang bisa kami lakukan adalah mengajukan pinjaman dari salah satu kembali bank pemerintah, bank BUMN gitu, karena kami menggunakan sendiri BUMN dan ini pun masih dalam tahap proses gitu, jadi sedang dievaluasi apakah memang secara bisnis ini juga bisa menguntungkan, bisa artinya apakah memang bisnis ini nanti bisa mengembalikan kembali gitu. Jadi memang itu proses yang harus kami lalui. Jadi memang kalau saat ini challenge buat kami sih sebenarnya cukup banyak gitu ya. Jadi ya bagaimana kami berada di tengah-tengah ini bisa untuk karena mimpinya saya sendiri, mimpi saya ya, bukan mimpinya perusahaan. Maksudnya mimpi saya sendiri, saya memang benar pengen banget PRN ini menjadi suatu fasilitas buat teman-teman semua gitu, buat mendukung industri film. Itu cita-cita saya gitu. Cuma ketika melaksanakan cita-cita ini ya banyak hal-hal yang harus saya hadapi. Ya masalah kebijakan, masalah perencanaan keuangan, masalah banyak hal. Jadi bagaimana saya mengambil jalan tengah, berpikir kreatif, mencoba memanfaatkan dan juga bisa menghidupi diri sendiri. Itu sih challenge buat saya. Cheaper price than independents who can only make films occasionally. So I think that in one sense I'm very jealous of the fact that Indonesia has a state film company. This company has the role and the responsibility to protect the film industry in this country, and also to protect the public role of cinema for this country. And I think that when I saw in your PowerPoint the ideas that you want to promote are patriotism, a kind of sense of pride and nationalism for Indonesia, I think that's really, really important. For example, when your independent films, Indonesian films are represented internationally, I think it's a big pride if your film, if an Indonesian film is shown in Cannes Film Festival, Berlin Film Festival. And it's similar for us in Japan. But when we look at the films, the Japanese films that are showing in the world, they are not the films produced by the big mainstream companies like Toho or the big majors in Japan, the studios. They are the independents who are making films under really bad conditions in Japan. So I'm thinking, how are you going to protect, what do you think is your idea of the public role of you having to protect Indonesian cinema, and what kind of Indonesian cinema do you want to protect and support? thank you. So the what should I say? We as a state-owned film company, we wanted to, of course, we want to promote the Indonesian film, the industry, these friends that who produce films. We wanted to support them in any way we can. And then, if you are asking what kind of films that we are interested in, of course, again, I would say the film that would promote the value of Indonesia. When we talk about value, it doesn't always have to be cultures or it's always nationalism, no, but we talk about Indonesian value, something that can represent Indonesia. So they're kind of films that we would like to work on or to that we would be interested in. I would say that. Did I answer your questions? Sorry, I was not probably not very clear, but it's not what kind of cinema that you want to promote, but for example, I don't want the state company of Indonesia to become a Toho in Japan. You know, Toho is making a lot of local domestic productions, and maybe it's good for the local audience, but I think the public, the state company has a different role, and I'm wondering what that role is. I mean, I understand the commercial, you need to make money in order to sustain yourselves, but there must be some kind of vision that you have in not what kind of cinema, what do you want to support for in the Indonesian cinema? As I come from there, I will explain briefly about Toho, so to see the comparison. Jadi kalau di Jepang itu ada studio paling besar namanya Toho. Toho itu the biggest studio di Jepang. Misalnya tahun ini gitu ya, kita lihat chartnya Jepang itu 10 box office, gitu ya. 10 box office film Jepang gitu misalnya. Itu pasti 1, 2, 4, 6, itu Toho. Nah, dari 10 film di Jepang itu, mungkin film Amerika yang ada 2 atau 3. 2 atau 3 itu udah terlalu banyak, biasanya malah kadang-kadang 1. Jadi di sana memang Jepang itu, produksi filmnya itu sangat besar dan sangat kuat, dan konsumsi lokalnya juga sangat tinggi, gitu. Nah, maksudnya Asako ini mungkin tadi kayak bertanya kenapa tentang sinema visi ke film yang lebih luas berarti seperti apa? Apakah yang dengan adanya PNM yang BUMN, kemudian dia justru sangat justru irit bu sama kita, karena kalau di Jepang dia nggak punya nih yang kayak state company, state owned gini gitu. Karena menurut dia kalau state owned berarti kan kepentingannya adalah untuk melindungi dari peran publik khususnya gitu ya, posisi film tapi yang berhubungan dengan peran publik gitu. Nah, maksudnya dia kalau misalnya dengan adanya si BUMN yang milik negara itu berarti harapannya dibanding dengan dia di Toho itu kan semua private, 100% private gitu. Nah, apakah PFN itu dengan rencana tadi yang ini sudah ini direct ke arahnya akan lebih mau membawa kemana jadinya, karena berarti yang peran itu sebenarnya besar PFN di sini gitu dalam membentuk si film-film itu, sinema yang sendiri di Indonesia kira-kira. So I just want to add that I don't want the state company to become like another private profit-seeking corporation. Hopefully I'll get this. So basically what we're trying to do here is to make the Indonesian film the king in its own country, because correct me if I'm wrong, but what I've seen now is that the Indonesian film now have to compete with other Hollywood movies, at least in our country. And then what we're trying to do is actually to give to support the Indonesian film company or filmmakers to so that they can produce better films, and then so that, and then we also have to, we wanted to give rooms for, well, to give rooms for the filmmakers to present their films in Indonesia. And basically, what we wish for is that so that the films that is produced or made by PFN, hopefully will be able to make the Indonesian people love their country more. That's the idea. That's the general idea. Okay. So whatever films that we create, we wanted people to be proud of Indonesia. People would love Indonesia more. That's it. Maybe I just mention one thing, because the Garuda commercials and the promotion of Indonesia Tourism Association in Japan, you are always talking about diversity and what a diverse country you are. So if that could be reflected in your policy for the future, I think I would be very happy. And it's in harmony with your state image. Thanks very much. Ini bukan so Inggris tapi biar cepat aja. Like, I think because I'm going to refer to what Asako was trying to convey just now. I'm very sorry to play a devil advocate yet once again, because I think it would be best, or if not even wiser, probably for our friends at PFN who have been working super hard to make things happen, to actually sit down and think about where they want to go. What kind of organization, for example, that they're trying to run, plus what kind of actual objective that they're trying to achieve. We're going to support them regardless. But I never believe that anybody from the government should end up producing films. Why? Because that is to me sounds like propaganda, number one. Number two, I can't even think to imagine that after all we've been trying to accomplish from 1998, we're gonna go back to the days where Mr. Harmoko was still a minister. You know? And I'm sure there will be a lot of complication and unfairness, because you guys will produce films that would for sure pass the criteria of censorship. Last but not least, I would like people like Edwin and Dede and anybody here to keep on making films. That's why I'm asking PFN people to really think about it. We're film people, we're not business film people. Somebody who are more adequate should run this kind of place. Not us. Not that we don't want to help you guys. This is just, you know, to me another temporary scheme that I don't know how long for all of us to sustain to be able to do this. I think, again, I try to summarize, maybe it would be wiser for the PFN people to think about the kind of role they would like to play in order to support us. I personally think, again, I keep on insisting that this is my personal opinion, because I know it for sure that other people tend to think that us are the people who are always against the government, which is not necessarily so. I'm just voicing my own thought. So, again, mungkin pertanyaannya adalah role model, sorry, atau model organisasi yang mungkin lebih masuk akal gitu, dan juga lebih menjawab kebutuhan, dan juga waktu yang sekarang ini kita butuhin apa di tengah-tengah revolusi mental ini. Aku terlalu bodoh untuk ngerti BUMN itu harus bentuknya jadinya bikin film juga. Karena kalau produksi PFN pasti lolos sensor, produksinya Babi Buta enggak, dan akan jadi masalah. kalau produksi PFF bisa nationwide release, film-film kecil nggak bisa. Itu juga aneh. Pemerintah kita amat sangat perlu untuk mensupport ini. Kita punya semua problem yang urusannya distribusi. Bentuknya apa? Kebijakan lagi-lagi. Jadi nggak bisa juga pemerintah lepas tangan bilang, oh ya nggak apa-apa, kalian bikin, kita fasilitasi. Tapi aku nggak yakin problemnya tuh harus modelnya nih kayak gini nih, dengan berpredi yang dahsyat ini. Aku sama Aik udah sempet kok datang ke peletakan batu pertama waktu supposed to be the biggest studio kempang in Indonesia. Kita datang masih tenda, terus sekarang udah dijual tuh jadi kompleks di Ababeka, gak jadi studionya, itu swasta. Jadi mungkin itu kali intinya, mungkin kalau ada teman-teman mau nambahin silahkan, makasih. Terima kasih Mbak Prima. Kalau tadi dibilang film produksi PFF masih bersensor, saya sih belum yakin juga Mbak Prima. Karena kembali apa yang kami lakukan di sini, kalau dari sisi produksi tetap harus melalui proses pembuatan. Intinya kami tidak ada, kami tidak punya kemampuan untuk mempressure juga lembaga seperti itu. Tapi itu sesuatu. Kemudian yang tadi Mbak Prima bilang juga mengenai kami maunya. Kami harus butuhkan model bisnis, model perusahaan seperti apa. Sebenarnya menurut saya kan apa yang kami lakukan di sini juga sebenarnya kan mencoba meng-engage teman-teman gitu. Dalam arti ini kan, mohon maaf Mbak Prima, saya juga bukan orang film Mbak Prima. Saya akui saya bukan orang film. Posisi saya di sini memang mungkin saya direkrut karena kemampuan manajerial saya gitu ya. Kembali apa yang kami lakukan di sini sebenarnya, kenapa saya present ini juga sebenarnya kan saya mau, saya pikir fungsinya adalah kita saling dialog gitu loh. Jadi ini kan yang kami pikir dibutuhkan saat ini, tapi mungkin saya salah gitu. Jadi saya pikir ini adalah ruang ruang terbuka yang sangat baik untuk kita berdiskusi. Kalau sama teman-teman juga bisa menyampaikan apa kebutuhannya gitu. Seperti tadi disampaikan itu, kami akan sangat berterima kasih gitu. Jadi kalau dipahami bahwa ini belum final Mbak, dan memang kalau tadi bicara timeline, memang kami juga sudah menyatakan saya di sini hanya maksimal 5 tahun gitu. Sorry, masa jabatan saya untuk 5 tahun. Dan kalau misalnya memang saya dianggap kinerja saya baik, maka saya akan diperpanjang 5 tahun ya. Tapi saya berusaha melakukan yang terbaik dalam waktu 5 tahun saya ini, mencoba memaksimalkan semua apa yang ada saat ini, juga untuk menjawab kebutuhan teman-teman. Jadi kalau saya pikir mungkin kita coba ubah kerjasamanya ya, bahwa mari kita berdialog gitu. Karena terus terang yang saya lakukan ini adalah yang terbaik yang bisa kami lakukan dalam kapasitas kami sebagai BUMN. Mencoba juga, karena terus terang apapun kebijakan yang dilakukan pemerintah, kami juga kami tidak punya privilege apa-apa gitu. Mungkin PRK yang dulu iya, tapi PRK yang sekarang tidak Mbak gitu. Jadi apa yang kami lakukan di sini benar-benar kami, saya rasa kalau kami sebagai sebuah rumah produksi tidak ada bedanya dengan rumah produksi yang lain gitu. Apa namanya, dan kalau tadi mengenai kita bicara fasilitas pembangunan ini, mari kita bicara gitu. Tolong kami diberitahu ini belum ada, kami butuh ini, silakan gitu. Kami membuka kesempatan itu. Tapi juga tadi saya sampaikan bahwa challenge buat kami adalah bagaimana kami harus bisa sustain, harus bisa menghidupi diri sendiri, juga bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin memang kalau dilihat pekerjaan rumah itu memang besar banget ya, besar dalam arti seperti tadi yang disampaikan gitu ya, dari mulai fasilitas misalnya gitu, seberapa misalnya PFN gitu loh, dengan sebenarnya ini kan aset yang besar sekali ya, untuk memiliki aset seperti ini, ada tanah yang luas, gedung, semua. Kemudian sebagaimana misalnya dengan tadi sebutkan tentang post produksi gitu, kita juga tahu betapa banyaknya post production house yang masih makin tutup gitu. Kemudian kayak tadi juga ada yang menyebutkan rahasia gitu antara gabungan, ada juga fasilitas post yang 35, ada yang digital gitu, karena memang dua-duanya itu ada gitu. Terus kemudian lagi juga tadi teman yang lain bercerita tentang bahwa memang kayak ini juga tadi presentasi bilang untuk memberikan ruang misalnya dengan komunitas, misalnya mulai dengan laba-laba gitu. Kemudian juga film-film yang produksi. Jadi memang bahwa ada banyak sekali layer-layernya ya, dari mulai hal yang sifatnya teknis, kemudian hal yang sifatnya konten, kemudian juga tadi Mbak Prima menyampaikan tentang visibility ya, seberapa sebenarnya semua ide-ide ini sebenarnya yuk dengan kejadian gitu ya. Jadi sebenarnya memang kerjasama PFN gitu, misalnya dengan agensinya ada teman-teman IATC, ada Profi gitu, seberapa jauh misalnya dengan asosiasi-asosiasi ini juga bisa perlu ada lobby dari BPI gitu. Jadi bisa benar-benar ngobrol dan berdialog, dan mungkin juga akan bisa membantu Bu Shelfi gitu dengan memikirkan apa namanya, ini anaknya ini idealnya diapain dan mengakomodir siapa, sehingga memang saat jadi pun yang akan diakomodir benar-benar bisa langsung merangkap gitu. Memang karena kayak tadi Mbak Prima bilang, memang kadang-kadang kan sering ada ketidaksinkronisasian ya antara kita yang di industri film kemudian pemerintah gitu. Jadi memang mungkin kalau dengan adanya PFN itu, saya justru melihat potensi yang besar sekali nih. Bagaimana kalau misalnya PFN yang sedikit banyak jadi kayak seperti di tengah gitu loh, punya hubungan dengan pemerintah tapi juga dekat dengan kita membuat film, sehingga saat membuat rencana seberapa jauh itu semua kalau PFN bulu tangkis sudah tinggal di smash gitu loh, begitu jadi gitu loh. Jadi mungkin dialog-dialog awal dari dialog-dialog lainnya gitu, apakah itu terkait asetnya, pengolahannya seperti apa, rencana kami untuk koproduksi, karena saya yakin semua teman-teman produser ada anggota Profi di sini, kalau misal memang ada rencana koproduksi gitu ya, apalagi ibu sudah mulai membuka hubungan dengan Cina gitu, kita pasti semua akan happy banget gitu. Tinggal nanti mekanismenya, apakah itu pitching kah atau apa gitu, saya pikir itu bisa menarik banget. Mungkin ada lagi teman yang ingin berkomentar? Kalau saya mungkin lebih menambahkan dengan besarnya potensi PFN sih, dari semua yang teman-teman sudah sampaikan itu sebetulnya lebih untuk masukan dan sebagainya. Kalau saya lebih tertarik ini tadi kayak statement dari Bu mengenai keberlanjutan. Jadi kayak kalau tadi saya dengar bahwa laba-laba menjadi bagian tapi bukan program, nah mungkin hal-hal yang kayak gitu dari awal itu yang seperti menyambung pembicaraan Dede, mungkin sudah mulai dibicarakan untuk jangka panjang. Jadi ini tidak lagi jadi semacam kegiatan yang semuanya sifatnya ad hoc seperti itu. Jadi ini benar-benar menjadi satu rangkaian program bagian yang memang sudah direncanakan dari awal. Dan untuk itu mungkin usulan untuk bisa memang bertemu dan berbicara dari awal mengenai pembentukan atau perencanaan itu mungkin sebaiknya untuk mengetahui saling kebutuhan satu sama lain, apa itu sudah dari awal-awal ya. Jadi kita tidak lagi menjadi hanya apa ya, jadi kayak ya ad hoc itu sih, karena ya itu yang kita menghindari yang semua yang bersifat akhirnya ad hoc terus ada tapi terus tidak lanjut, tidak ada lagi, hanya semua seperti itu sih Bu. Jadi mungkin memang dari awal, mungkin dari perencanaan kita memang harus dilibatkan sama-sama untuk membuat semacam apa checklist itu. Saya hanya menambahkan itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua masukannya. Sekali lagi saya hanya mau menambahkan bahwa kami sangat terbuka untuk dialog gitu ya. Kami sangat terbuka. Dan kalau tadi ditanya apa mengenai rencana kerja jangka panjang, kami juga sangat terbuka untuk bikin program bareng gitu loh. Mau kalau misalnya memang mungkin belum terakomodir, itu yang mohon maaf karena saya juga harus tahu Mbak di sini, dan selama ini saya masih memikirkan bagaimana menggaji teman-teman gitu. Jadi urusannya masih susah perut, agak susah untuk memikirkan yang jangka panjang. Tapi saya sangat confident insya Allah tahun depan akan jauh lebih baik dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa lebih banyak fokus di program kerja, kemudian juga bagaimana kita bisa mengolah aset ini, bagaimana bisa menjadi, karena harapan kami ini benar-benar bisa menjadi tempat integrasi ekosistem, sebuah ekosistem buat mendukung perfilman Indonesia, itu harapannya. Jadi monggo, saya mau mengundang teman-teman untuk datang ke kami, kami diberitahu, kami diajak dialog gitu loh, karena ya, tanpa teman-teman juga kami juga bukan apa-apa. Saya mau tanya cepat aja Bu, dengan ide yang kita punya sekarang berapa? Masih kedengaran? Berapa lama kira-kira bisa terpenuhi, ya, terrealisasi? Target saya sih 2016 ini selesai. Keseluruhannya? Keseluruhan. Karena kan saat ini prosesnya mungkin tahun depan insya Allah sudah ada sebagian dibangun. Karena ini sebenarnya terkait dengan masalah teknis, tapi perizinan, perizinan dan juga dana kanalisnya. Jadi saat ini sedang dalam proses, mudah-mudahan kalau izinnya rilis awal tahun ini dan juga turun, kita langsung bisa bangun tahun depan sebagian sudah bisa terlaksana. Oke, tadi izin apa? Pertama gini, untuk mengelola tempat ini, maka saya harus minta izin menteri dulu. Karena memang gak perlu orangnya dari direksi, tapi izin harus keluar dari menteri, itu satu. Kemudian, karena tadi terkait dengan penghapusan aset, kalau misalnya ada gedung aset yang harus dirubuhkan, itu harus dikasih izin menteri. Kemudian untuk peminjaman uang pun harus izin menteri. Jadi itu dua izin itu harus keluar dulu. Kemudian yang ketiga adalah untuk pembangunan kompleks sebesar ini ada dibutuhkan namanya surat izin menunjukkan pemanfaatan tanah SIPPT, which is itu harus disetujui oleh gubernur. Jadi saat ini saya paralel, saya lagi harus ketemu dengan Bu Menteri, saya harus ketemu dengan Pak Ahok juga untuk meminta persetujuan beliau, karena nanti itu turun mungkin bisa dikasih tahu juga nanti turunannya itu terkait dengan IMB. Jadi ibaratnya kami tidak melakukan pembangunan tanpa izin. Itu aja sih. Future. Tapi memang secara tadi saya bilang balik ke pertanyaan, bukan pertanyaan sebenarnya ide aja kita share ideas bahwa kalau kita lihat coba masuk venturemakers.com it's very small, tapi dia kasih provide itu buat filmmakers yang mau datang ke tempat itu untuk bikin sesuatu. Lebih berharap PFN menjadi presenter tadi, dia harus menjadi komunitas yang menyediakan di samping juga membuat produksi tapi juga menjadi fasilitas untuk bekerja. Itu satu. Yang kedua, memang kalau PFN tadi idenya mau membuat film Indonesia menjadi raja di Indonesia, maka saya rasa PFN dalam 5 tahun ke depan harus punya target at least di tahun ketiga, tahun kedua harus bikin sebuah film setahun. I think itu yang harus jadi balance kalau kita memang benar-benar mau menjadi sebuah perusahaannya. Dengan setup yang segini besar, dengan apa yang direncanakan, saya rasa budget produksi film untuk segitu film setahun masih bisa kita coba kecil di tahun kedua atau tahun ketiga dan seterusnya. Jadi itu paling enggak kalau kita punya balance yang ini, maka kita bisa memilih. Saya itu aja. Terima kasih. Ya, sebenarnya itu yang disampaikan Lance barengan itu baru saja memang penting sih Bu. Maksudnya seberapa misalnya, ya sebenarnya kembali ke tadi kalau kerjasama dan dialog ini ya, maksudnya memang benar-benar kita harus mulai berdialog secara intensif. Apalagi Ibu juga rencana tahun depan kan sudah mulai bergerak nih ya, antara jalan ke Bu Menteri, jalan ke Pak Gubernur gitu. Jadi memang mungkin itu pending di PR kita ya, PR, IPDC, BPI, APROVI, seberapa jauh nih kita habis ini juga bisa benar-benar bertemu dan benar-benar ngobrolin gitu ya, apa nih yang paling misalnya dengan prioritas Ibu dan seberapa jauh kita juga bisa membantu justru mensupport misalnya kerjasama yang mutual, yang simbiosis yang mutualis lah, yang sama-sama enak gitu dari antara asosiasi dengan PFN sehingga rencananya mulai berjalan gitu. Seperti kayak saya merasa mulai saya melakukan riset kan Bu sejak kemarin, misalnya gitu dari cara bagaimana cara Ibu mengukur misalnya bekerjasama dengan rumah produksi yang mana, kemudian sutradara yang mana gitu, itu juga semua kan pasti ada cara-caranya gitu, misalnya hal-hal seperti itu, kemudian komunitas-komunitas film yang bertalis dan kayak saya setahu saya juga kan Aroma of Heaven itu kan juga bagian dari komunitas gitu ya. Mungkin memang ini PR kita semua untuk bisa terus komunikasi dengan Bu Shelby sehingga apa yang direncanakan juga bisa match dengan apa yang nanti kita akan apa ya maksimalkan gitu. Sepertinya sekarang sudah jam 1, mungkin kayaknya udah waktunya untuk menutup. Mungkin untuk teman-teman yang tadi sedikit terlambat, nanti kita akan update, maksudnya saya bisa ngasih dan presentasinya lagi sehingga bisa kecap, habis itu juga kita bisa ngobrol langsung kalau ada yang ingin bertanya. Apa-apa ya Bu ya, untuk bertanya langsung sama Bu Selfie. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah datang pada hari ini. Terima kasih untuk Bu Selfie yang sudah menyiapkan presentasinya. Semoga gak kabuk ya Bu, menggunakan semua Bu. Oke, kalau gitu sekarang berikutnya kita akan makan siang. Tadi sudah menyiapkan makan siang. Yeah. Oke, kalau gitu terima kasih. Ini kan di depan dari jam perjalanan yang di depan. Oh yeah, I'm supposed to. Oh, oh yeah.